لله الذي جعل اللغة العربية أفصح اللغات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pentas ini macam-macam jenisnya. Ada nama pentas Walillahil Masyriqu wal Maghrib. Dia arahnya dua saja. Tapi ini modelnya namanya Ainama Tuwallu Wujuhakum. Maka tadi waktu mau naik saya bingung, ini mau menghadap ke mana ya? Makanya kalau kita awam paling selamat itu bertaklid. Saya ini awam, tak tahu. Maka paling selamat bertaklid. Bertaklid saya pada Abu. Kemana Abu menghadap, situ saya ikut. Maka orang tak bisa nyalahkan saya. Kalau mau salahkan, nyalahkan Abu pun tak bisa, takut berdosa. Jadi kemana intinya? Berimanlah kepada takdir baik dan takdir buruk. Maksudnya yang saya belakangi itu takdir buruk. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Makanya Mu'tazilah dia melawan, dia rukun imannya lima saja karena dia mau komplit. Jadi kalau ada yang belakang sakit hati itu Mu'tazilah. Nanti saya menghadap. Memang orang beriman itu besar cobaan. Maka saya bagi waktu nanti ke depan, habis itu saya ke belakang. Kalau masih diizinkan, saya akan menghadap ke samping. Saya takut juga menghadap ke samping, nanti dibilang Ustaz gatal. Mohon maaf Abu, Umi, mohon maaf Abi, mohon maaf Majelis Guru, Al-Fakir Abdul Somad datang bukanlah berceramah, tapi ingin menyambung tali silaturahim. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi wa liyasil rahimahu. Siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahim. Tadi kata Abi di sini hanya ada kitab kuning, tak ada kitab hijau, tak ada kitab putih. Siapa yang menyepelekan kitab kuning, maka dia sudah menghilangkan khazanah keislaman. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kalimatul haq uridah bihal batil. Kalimatnya hak, tapi maknanya apa? Waktu saya kasih contoh orang yang langsung baca Quran tapi tidak mau buka tafsir kitab kuning. Kejadian ini diceritakan oleh Dr. Yusuf Al-Faradawi. Sekarang tugas di Qatar. Apa kata dia? Ada orang mengatakan yang pertama diciptakan Allah itu Hawa, lalu dari Hawa itu muncul Adam. Ayatnya ya ayuhan nasuttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Itu dalilnya bahwa Allah menciptakan Adam dari Hawa. Tak tahu dia kemana balik dhamir wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha, ha kata dia, Hawa. Zawuj, dia belajar zawujun, suami. Zawujah, istri. Wa khalaqa minha, zawujaha. Diciptakan darinya Hawa, zawujaha, suaminya. Adam. Itu Sir. Padahal kalau maulah otaknya dipakai sebentar aja. Tidak usah lama-lama. Untuk mengetahui mufradat, bukalah Rarib Al-Asfahani. Mufradatul Quran. Agak besar sedikit, bukalah yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti. Jalan lain. Bukan jalan lain. Jalan lain. Kalau mau agak besar sedikit, bukalah Al-Muntahab yang disusun oleh ulama-ulama Al-Azhar. Lalu kemudian tengok asbabun nuzulnya. Lihatlah kitab yang ditulis oleh Al-Wahidi. Satu lagi ada ditulis oleh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Lalu kemudian kalau mau menengok tafsir besar, bukalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Oh, sanadnya terlalu banyak, antulan sampai lupa. Maka carilah sanadnya yang sudah dipotong. Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau mau nengok riwayat yang mansur, buka lagi dari Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Apa namanya? Ad-Durrul Mansur fi Tafsir fil Mansur. Kalau mau menengok yang ditulis mengenai aspek falarahnya, tengok yang ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya tak mau. Zamakhsyari ini Mu'tazilah. Jangan tengok akidahnya. Tengok falarahnya. Al-Kasyaf ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya mau menengok dari aspek modernnya, dari sastranya, dari temuan ilmiahnya. Tengoklah Tantowi Jauhari. Ada gambar-gambar rumah-rumah semutnya. Ada gambar istana Nahal Lebahnya. Oh, saya mau menengok dari aspek maqasid syar'iyahnya. Maka tengoklah yang ditulis oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya yang disebut dengan At-Tahrir wa Tanwir. Oh, saya mau menengok aspek hukumnya. Dari aspek mazhab Maliki, tengok yang ditulis Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Oh, saya mau menengok aspek Syafi'inya, ditulis oleh Kia Al-Harasi dalam kitab tafsir mazhab Syafi'i. Dan semua referensi ini kitab kuning. Jadi siapa yang mengatakan tak perlu kitab kuning? Ini orang Nihero. Di sinilah adik-adik, saya tidak menyebut anak-anak karena saya terlampau tua. Adik-adik, jadi kalian panggil aja saya abang, atau kalau terlalu tua abang guru. Di mana menguasai kitab kuning tadi supaya tahu mana fa'il, mana maf'ul, mana sejumlah, mana sejumlah, mana dhamir, itu semua di pondok pesantren yang di Aceh punya istilah khusus namanya dayah. Orang Aceh tak mau ikut gitu kan. Orang lain DPR, di sini DPRK. Orang lain Perda, di sini namanya Kanun. Orang lain namanya Basnas, di sini namanya Baitul Mal. Orang lain namanya Tsunami, di sini namanya Semok. Kita punya istilah khusus. Kenapa begitu pakai istilah orang lain? Betul? Daya, bangga kita. Ada dinas daya, ada dinas syariah, ada bank syariah, ada polisi syariah. Kalian yang perlu belajar istilah-istilah, datang ke Aceh. Kunjungi 23 kabupaten, macam saya, apa saya sudah. Nah, maka sabar-sabarlah selama di daya Darul Huda. Geluti kitab-kitab ini dari berbagai macam cabangnya. Yang saya sebutkan tadi baru satu cabang tafsir saja. Bagaimana dengan memahami hadis? Saya baca dalam Sahih Bukhari, memang ente paham. Baca Sahih Bukhari tak paham, baca syarahnya. Siapa mensyarahnya? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama syarahnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ternyata yang lain menulis juga. Siapa namanya? Al-Imam Al-Qasqalani. Ternyata yang lain ada lagi syarahnya. Siapa namanya? Badruddin Al-Aini. Oh, saya tidak pakai Sahih Bukhari, Ustaz. Saya pakai Sahih Muslim. Kamu tak paham baca Sahih Muslim. Baca syarahnya. Siapa yang mensyarahnya? Al-Imam An-Nawawi. Apa nama syarahnya? Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Imam Nawawi di ujung namanya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Seumur hidupnya hanya membaca kitab sampai tak menikah. Imam Abdul Fattah Abu Urdah. Abdul Fattah Abu Urdah menulis satu kitab khusus tentang Nawawi dan imam-imam yang lain yang tak menikah. Apa nama kitabnya? Al-Ulama Al-Muzab Al-Ladina Azharul Ilma Al-Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Tapi kalian jangan ikut. Karena zaman Nawawi sama zaman kalian lain. Zaman Nawawi perempuan itu matanya aja yang nampak. Zaman kalian matanya tertutup, yang lain nampak. Mohon maaf Abu, mohon maaf Abi, saya ini bercakap tidak pakai teks. Itu makanya banyak orang membuli saya di internet. Asal keluar aja, mohon maaf. Habis itu baru dikata-katai orang. Tapi terakhir nanti baru kita minta maaf. Saudara yang dimuliakan Allah, itu baru hadisnya. Saya baca dalam Sunan Tirmizi, siapa nama penulisnya? Imam Abu Isa ibn Saurah al-Tirmizi. Tidak paham kamu, baca syarahnya. Apa nama syarahnya? Wafatul Ahwali, syarah Sunan al-Tirmizi. Saya baca di Sunan Abi Dawud, kamu tak paham, baca syarahnya. Aunul Mahmud, syarah Sunan Abi Dawud. Saya baca dalam kitab Muwatta Malik, kamu tak paham, baca khusus untuk rijal saja. Is'aful Muwatta bi Rijalil Muwatta, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Suyuti luar biasa. Saking hebatnya Imam Suyuti, coba undang lembaga survei Indonesia, berapa orang di Indonesia bernama Suyuti? Di Medan Suyuti Nasution. Di Jakarta, di Jawa, Suyuti Suhartono. Hampir di setiap negeri, saking hebatnya Imam Suyuti. Apa kata Imam Ad-Dawudi muridnya? Guruku itu Suyuti punya kitab 500 juz. Apa kata Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200,000 hadis. Law wajadtu aqsara min dhalika la hafiztuha. Andai aku dapat lebih daripada itu, maka pasti aku akan hafal juga. Dia hafal 200,000 karena tak ada dapat yang lain. Andai dia dapat lain, tentu dia hafal juga. Begitulah Asyuti. Tapi dia tetap baca kitab kuning punya guru-gurunya. Maka di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman Asyuti Asy-Syafi'i. Karena dia mengikut kitab kuning yang ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i beruntung dan bertuah. Murid-muridnya menulis Ar-Risalah, ditulis oleh muridnya bernama Rabi Al-Murali. Suatu ketika Imam Syafi'i sedang duduk dipanggilnya Rabi. Rabi, ta'am, come here just a minute. Rabi, duduk sini sebentar. Tolong tulis apa yang mau ku tulis. Apa yang akan kau tulis Tuan Guru? Ar-Risalah. Disangka muridnya, Ar-Risalah itu surat. Imam Syafi'i ngomong, Imam Rabi Al-Murali menulis Ar-Risalah 300 halaman, tidak pakai Google.com. Mengalir saja ayat dan hadis dari mulut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terus 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah yang menjadi bacaan wajib dalam ilmu usul fiqih yang paling tua yang dibaca di Al-Azhar, bukan untuk anak S1, hanya untuk S2, MA, Master of Arts, kitab kuning. Makanya di Al-Azhar sebelum selesai S1 ada ujian wajib membaca kitab kuning sesuai jurusan masing-masing. Kebetulan saya di Usuluddin, ketika itu Syekh Khadar memanggil Al-Abdul Somad, sini ikhra. Disuruh saya membaca kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Ash-Shawqani. Kebetulan dapat kitab. Kenapa? Karena seluruh orang yang mengaku orang paham agama Islam kalau tidak menguasai kitab kuning, maka terputuslah nasab keilmuan dia. Sedangkan dalam Islam ini ada tiga yang tak ada dalam agama lain. Yang pertama, i'rab. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, sanad. Siapa kuping tak punya tiga, maka tak layak bicara Islam. Yang pertama, i'rab. I'rab hanya ada dalam bahasa Arab. Ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Yang kedua, nasab. Nasab saya ditanya tadi. Ustaz Somad, ayah Ustaz Somad siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Saya hafal cuma 4 saja. Kenapa? Karena di Al-Azhar mendaftar wajib menulis nama ayah 4. Bukan ayahnya 4. Ayah, datuk, moyang. Al-Ismur Rubani, nama 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Makanya yang bayi tabung bingung. Apa nama bapaknya? Tabung gak? Nasab harus ditulis dalam Islam. I'rab, nasab. Yang ketiga, sanad. Sanad ini, kamu dapat dari mana? Dari Imam Bukhari. Jumpa kamu dengan Imam Bukhari? Tidak. Maka dulu orang bersanad. Dari mana kamu dapat ini? Saya mendapat ini dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama rijal, nama orang yang meriwayatkan ini disusun khusus kitab yang besar berjudul Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Tapi Al-Kamal terlalu besar, diringkas menjadi kitab kecil, itulah dia bernama Tahzibul Kamal. Al-Kamal besar, baca ringkasannya Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal pun terlalu besar, Pak Ustaz. Tahzib pun terlalu besar, takribun tahzib. Al-Kamal, Tahzibul Kamal, Tahzibun tahzib, takribun tahzib. Tak ada yang lebih tipis lagi, Pak Ustaz. Tak ada. Artinya apa? Mau memahami Quran, kitab kuning. Mau memahami hadis, kitab kuning. Mau memahami tafsir, kitab kuning. Apalagi fikih. Dari mulai matan taklid, fathul qorib, naik ke atas i'anah, masuk sampai puncaknya al-mahalli, sampai membaca kitab Al-Yumi wa Umairah, sampai kepada Majmu' Sarah Muhazzab, sampai kepada Radhatul Talibin wa Humdatul Muftin. Itu bagi yang mazhab Syafi'i, belum lagi yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Maka semua ilmu-ilmu ini mesti melalui kitab kuning. Tapi orang layak tawaduk rendah hati. Kitab kuning dia bilang kata dalam tempurung. Kira-kira tempurungnya sebesar apa? Bergudang ilmu. Ini yang menjadi masalah sekarang. Banyak orang pandai menulis, pandai bicara, tapi tak menguasai kitab. Akhirnya tulisannya hampa. Menulisnya hebat, tapi referensinya tak bisa. Lalu bagaimana? Kenapa disertasi S3, tesis S2, skripsi S1 tebal? Kopi pas. Akhirnya orang yang membaca itu, aina anta ya? Ente di mana? Kan tadi kolaflan. Kopi pas. Makanya ada dosen kawan saya, tidak boleh mahasiswa menulis makalah pakai komputer. Nulisnya harus tulis tangan. Karena kalau pakai komputer, ternyata copy paste. Saya pernah menjadi dewan juri Musabaqah Tilawatil Quran cabang MMQ, Musabaqah Makalah Al-Quran. Sudah kami tetapkan juara satu. Bagus makalahnya, mantap, hebat. Juara satu. Datang bocoran, Ustaz Somad, tolong cari di internet, ketik satu paragraf. Begitu diketik di internet satu paragraf, rupanya plagiat, palsu, bohong, mengutip dari internet. Kenapa? Tak punya ide sendiri. Gara-gara apa? Tidak menguasai referensi. Oleh sebab itu anak-anak yang di sini belajar nahwu dari mulai yang rendah jurumiyah, naik ke atas naik ke atas sampai pada puncaknya. Syarah Ibnu Aqil mengetahui, praktekkan langsung, bukan hanya sekedar teori. Serius belajar sampai kitab kuning itu berada di kepalamu, tapi jangan sampai matamu kuning. Karena itu penyakit. Inilah yang akan menjadi bekal engkau keluar. Di luar sana hutan, hutan rimba. Mempersiapkan pedangnya di sini. Kalau sudah siap pedang, tombak, baju besi, keluarlah engkau. Sebelah kirimu tombak, sebelah kananmu pedang, di belakangmu panah, baju besimu sudah siap. Siap tempur engkau keluar. Kemanapun pergi, jangan kau takut. Apa itu? Nahu, sorok, balarok, bayar, mantik, ma'ani, fiki, usul fiki, mu'idul fiki, fiki mukarat. Maka kemanapun engkau menghadap, insyaAllah Allah akan bersama engkau. Doa barokah buat tuan guru, para abu, para abi, para umi, majlis guru, dengan syarat tetap jaga rendah hati. Jangan begitu pulang nanti bertantang bertenteng. Naik khotib ke atas, barakallahu li walakum fil Quran. Ma'ikramu. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap jaga rendah hati. Macam padi makin berisi makin menunduk, tapi sampai ada saatnya kau jangan pula begitu. Karena ada pesan Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Ada juga orang yang sombong-sombong, perlu kau sodakoh sombong agak sedikit sama dia. Macam-macam dia sombong, tantang sedikit. Keluarkan ma'ani, keluarkan balawah, keluarkan mantik, keluarkan fikih, keluarkan usul fikih. Tapi cukup dosisnya sedikit saja, nanti terlalu banyak dia mati apa dosa. Man kana fi qalbihi la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqal hablatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi di dalam hatimu, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Tak perlu saya gurui adik-adikmu sekalian tentang tawadhu, karena kalian sudah diajarkan oleh abu, oleh abi, oleh majlis guru tentang bagaimana merendahkan hati di hadapan hamba Allah, merendahkan hati, menundukkan jiwa di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Selama belajar di sini 6 tahun, 7 tahun, puluhan tahun, pahami kitab dengan baik. Tak paham, tanya. Rajin-rajin buka kamus, jangan sampai ngawur. Al-waladu la'iba bil-qimah. Al-waladu anak. La'iba bermain. Qimar komar, bulan. Anak-anak bermain di bawah cahaya rembulan. Padahal qimar judi. Ini kira namanya terjemah ngawuriah. Gara-gara malas buka kamus. Memang kamus bahasa Indonesia tipis. Kamus lengkap bahasa Indonesia purwa darminta. Sejengkal. Coba buka kamus Arab, Lisanul Arab Ibnu Manzur. Semete. Dulu, waktu di Dayak, membawa kamus, kawan-kawan nengok kamus pakai Al-Munjid fil Lughat wal Aqlam. Pergi ke musala membawa kamus, bangga. Rupanya itu bantal tidur. Sejengkal keluar. Sebagian Dayak tradisional tidak mau pakai kamus Munjid, karena ternyata Munjid itu ditulis oleh Baba Louis Yesumi. Agamanya Kristen Maronit dari Lebanon. Kalau Mesir, Kristen Kopti Ortodok. Kalau Lebanon sama Suriah, Kristen Maronit. Tapi informasinya ada orang yang memakai, dianggapnya sebagai senjata. Kamu kenapa pakai kamus Munjid fil Lughat wal Aqlam? Saya tidak tengok akidahnya Pak Ustaz, saya tengok hanya informasinya. Oke, tapi kenapa kita tidak pakai kamus yang ditulis ulama kita Rajul Abus, yang ditulis ulama kita Al-Muhid, ditulis ulama kita Al-Qamus, yang paling besar Ibnu Manzur dalam tulisan Al-Arab. kenapa kamus bahasa Arab itu besar sekali, Pak Ustaz? Ya, satu kata bahasa Arab bisa dirubah menjadi 500. Maka akala akala akalu akala akala tak akal nak akal tak akal cuma akal cuma akal tiak akal cuma akal tuna akal tu akal nak. Itu baru fi'il madhi, belum mudhari'nya, belum isim fa'ilnya, belum isim maf'ulnya. Berapa itu? Belum bina musyarakahnya, belum mutawa'ahnya, belum banyak sekali. Sedangkan bahasa Indonesia, akala makan. Benar tak makana, makana, makanmu makan? Makannya makan. Dia sudah makan. Dia lagi-lagi dua orang sudah makan. Dia lagi-lagi tiga orang sudah makan. Satu perempuan sudah makan. Dua perempuan sudah makan. Tiga perempuan sudah makan. Tak ada bedanya. Makan itu tak berubah. Tak, saya tak tahu bahasa Aceh. Bahasa Aceh tak berubah. Wajabu, wajabu, wajabu. Ada. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris hanya berubah tiga. Eat, eating, eat it, eaten. Eat, he is eating. You are eating. Eating, eat, eat it, eaten, eats. Paling banyak lima. Tapi dalam bahasa Arab, belum lagi mahalinjur huruf. Huruf. Bahasa Indonesia, coba sebutkan saya bahasa Indonesia yang pakai huruf ta. Ada ta. Saya pergi ke sawah. Mana ada? Dalam bahasa Arab semuanya ada. Coba tengok. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya apa? Ayat itu cerita tentang sabar. Untuk mengucapkan ayat itu pun kau mesti sabar. Ada ta, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa Inggris ada sya, ada. We are going shopping center. Workshop. Ada. Sheriff. Ada. Sheriff artinya apa? Pak Kapolres. Sheriff polis. Ada dalam bahasa Inggris huruf ta, ada. Mana dia? WHO, World Health Organization. Ada. Rupanya habis makan nasi bungkus, lancar lah. Sedap nasi tadi, nasi Abu Warokah dibungkus pakai daun pisang, dia cium bau aromanya, dikasih pakai ayam kampung. Amazing. Anak Imam Syafi'i bertanya, ayah, abu, ya, itu tadi malam yang datang ke rumah kita itu siapa? Oh, itu guru saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nama dia Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241. Nama kotanya Baghdad. Dulu saya mau S2 di Baghdad. Kenapa Ustaz mau S2 ke Baghdad? Karena gratis. Saya suka mencari yang gratis. Bro, nanti kita S2 kemana? Tamat dari Mesir, kita berkata. Oke. 2002 saya tamat, 2003 mau terbang ke Baghdad, dibom sama John Bush, rata dengan tanah. Maka presiden dunia yang paling saya benci, John Bush. Karena dia meluluh lantakkan cita-cita saya mau ke Baghdad. Saddam Hussein berikan bom, Universitas Baghdad hancur. Menetes air mata. Panjang ceritanya. Di Baghdad inilah makam Imam Ahmad bin Hanbal. Anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, Abu, ya, jadi malam tamu kita itu siapa? Woi, ulama besar. Ulama dia, iya. Aku tak percaya dia ulama. Kenapa begitu ananda? Ada tiga yang aneh ku tengok dari diri dia. Apa itu? Yang pertama, tadi malam dia makan banyak sekali. Yang kedua, aku tengok dia tadi malam itu sholatnya tidak pakai wudu. Sholat kata Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, jangan fitnah nak. Kita tanya dia, hai Syekh Syafi'i, guruku Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, meninggal tahun 204, makamnya di Kairo. Nanti adik-adik kalau kebetulan pergi ke Mesir, singgah ke makam Imam Syafi'i. Amin. Syafi'i, ya, kata anakku tadi malam kau banyak betul makan. Kata Imam Syafi'i, makanan orang soleh itu adalah obat. Engkau orang soleh, wahai Ahmad, maka makanan yang kau terima itu obat. Maka aku ingin berobat dengan makanan orang yang soleh. Mana tahu tadi waktu saya makan ada yang banyak. Banyak, Ustaz. Itu alasan. Makanan yang disiapkan abu dan bumi itu adalah obat. Itu maka aku makan bagi ayam banyak. Kata anakku, kau tidak sholat, tahajud. Tiga yang dipertanyakannya, kenapa kau tak tahajud? Tahajud itu jihad, tapi mengeluarkan hukum dari halal haram juga jihad. Aku tadi malam berpikir tentang Quran, berpikir tentang hadis Quran, hadis ijma qiyas, maka melahirkan hukum sekian ratus tadi malam dari Isa. Ada satu lagi Ustaz, ya, kenapa engkau sholat tidak pakai wudhu? Kata anakku, yang tengok engkau tidak wudhu. Karena wudhu Isa itu tak batal sampai subuh. Begitulah imam-imam kita. Masih ada wudhu kita lagi. Ustaz nanya siapa? Wudhu saya sudah batal. Sedangkan yang berceramah sudah batal. Rupanya santriwan-santriwati belum. Abdul Somad ternyata hanya bercerita saja. Begitulah mereka orang-orang yang hebat tawadhu. Luar biasa keilmuan mereka. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil istifadah dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu titelnya Amirul Mukminin fil Hadis. Kitabnya hadis paling besar, nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Isinya 40 ribu hadis. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal mengaku? Aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tahu banyak hadis, tapi kami tidak tahu mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad. Sebelum datang Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dirumuskan dalam kitab Usul Fiqh, itu yang disebut dengan takhsisul am, taqyidul mutlak. Artinya apa? Kita tidak bisa lepas dari guru-guru sebelum kita. Kita tidak bisa terlepas dari sanad keilmuan. Maka saya bertanya kepada Abi Zahrul, ini abu kita dari mana Abi Zahrul? Abu kita dulu belajar ke Samalanga. Lalu bagaimana dengan Abu Budi? Abu Budi adik kelas beliau. Beliau adalah senior kakak tingkat kakak kelas. Abu dari Abu sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat. Nasab mereka sampai bersambung. Maka manfaatkan ilmu bersanad ini. Mereka membaca dari kitab ke kitab, kulit ke kulit, dari generasi ke generasi. Sampailah hari ini. Maka saya yakin dan percaya, saya sudah masuk semua dari Sabang sampai Papua, di antara yang mempertahankan ilmu bersanad bernasab ini adalah Nanggro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Jangan gara-gara Ustaz Somad ceramah di Aceh, dibilangnya Aceh. Insyaallah dari mulai atas Aceh, turun ke Medan Sumatera Utara, masuk ke Riau, masuk ke Jambi, masuk ke Kepulauan Riau, masuk ke Palembang, masuk ke Bengkulu, masuk ke Lampung, menyeberang ke Jawa. Di antara yang masih berpegang teguh kepada ilmu bersanad, di tempat lain orang sudah mulai goncang. Kenapa? Gara-gara dunia. Memangnya nanti kalau bisa baca kitab ini jadi apa? Memangnya nanti makan dari mana? Rusak niatnya. Padahal kalau kau tolong agama Allah, kalau kau cari dunia akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhiratnya kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Betul. Ustaz Somad, dulu sekolah tak tahu mau jadi apa. Tak pernah saya terpikir nanti kalau sekolah di tamat jadi apa. Yang penting sekolah, ceramah. Viral, hampir jadi wakil presiden. Makanya orang bingung sekarang mau ngajak saya. Kalau aja mau adalah yang mau ngajak saya jadi jurkam kampanye politik, bingung dia. Kalau orang lain bisa ditanya. ditawari, ayo ikut saya nanti jadi menteri, ayo ikut saya nanti jadi wali kota, ayo ikut saya nanti jadi anggota dewan. Saya mau ditawari jadi apa? Mau jadi menteri, mau jadi duta, jadi wakil saja saya tak mau. Masuk kemari, jangan bawa-bawa politik. Itu pesan Nabi tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad datang kemanapun tak pernah membawa warna. Itu Ustaz sorbannya warna merah. Tak, kebetulan. Artinya kita memang ikhlas li'iqdari kalimatillah. Bismillah kita wakal tu'alallah. La haula wala quwata illa billah. Ini true story. True story kisah nyata. Bahasa Arabnya hadatsa lil fi'l. Seorang anak numpang di rumah makciknya, adik ayahnya, saudara-saudara sepupunya, oh sekolah mengejar dunia semua. Apa kata makciknya, apa kata amahnya, apa kata kepalanya? Kamu ngapain sekolah agama? Nanti taman pesantren mau makan apa? Emangnya bisa makan dari kitab kuning? Tengok tuh, abang kamu, S.E. Tengok tuh kakak kamu, S.H. Tengok tuh. Sekarang apa yang terjadi? Yang SK tak peduli, yang SA tak memperhatikan. Sekarang ibu yang mengejek itu numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. Karena keponakannya itu sekarang punya pesantren besar. Nama dan tempat tak boleh disebut, menjaga kode etik di manusia. Dia belajar aja, belajar. Ilmunya penuh, orangnya taat. Berdoa dia kepada Allah. Yang lain sibuk mencari rezeki, dia lupa rezeki di tangan Allah. Yang satu ini langsung minta kepada Allah. Idza talabtani wajadtani amamaka. Kalau kau minta kepada aku, kau dapati aku di depan matamu. Wa in ashghalta bighairi. Tapi kalau engkau sibuk dengan itu ini, ashghaltuka bil asbab. Maka kau pun sibuk mencari sebab. Ini tidak. Dia minta kepada Allah. Malah tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Dapat mertua kaya. Tanah luas sejauh mata memandang. Coba kalau dia tak paham agama. Maka kerjanya menjual tanah. Lahir anak, jual tanah. Akikah anak, jual tanah. Mau nikah, jual tanah. Al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kalian tak usah pikirkan tentang pacar, tentang cewek, usah pikirkan. Belajar aja, belajar sampai masanya nanti saya yang tak ganteng, kurus hitam kering. Tengok komen-komen di YouTube, di Facebook. Apa kata komen-komen mereka? Ustaz, jadi kan aku yang kedua ya. Bayangkan kalau saya ganteng macam Dudi Herlino. Langsung masna wa sulasa wa ruba. Tadi pagi acara akad nikah adik kelas kami dan Ku Haji Amrullah LCMA, kata sambutan oleh Bapak Bupati Biren, Ustaz Somad, kami orang Aceh ini berasal dari berbagai macam negeri, ada yang dari China, ada yang dari Eropa, ada yang dari India. Maka dengan heran Ustaz kalau melihat orang Aceh, kalau ganteng-ganteng betul, kalau seram-seram betul. Bukan kata saya, kata Pak Bupati Biren, tapi hatinya tetap baik. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kalian belajar saja, khusyuk, tawadhu, rendahkan hati, minta kepada Allah. Ma tawadhu'a. Tidak ada siapapun yang tawadhu, rendahkan hati illa rafa'ahu Allah. Allah mengangkatnya. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Yadikal khair. Dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun. Kita disuruh Allah hanya pasang pancingnya saja. Ambil bambu, ambil benang pancing, pasang mata kail pancing, ambil cacing atau kata, letakkan. Masalah ikannya bukan urusan kita. Pasang saja pancingnya, letakkan di tepi kolam, di tepi sawah, letakkan di tepi sungai. Masalah ikannya bukan urusan kita. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa kau pasang? Allah menyuruh pasang. Jadi sekarang banyak orang tak begitu. Itu tak pasang pancing. Ya kalau ada ikan, kalau tak ada. Masalah ikannya bukan urusan ente. Urusan ente cuma pasang pancingnya. Begitu pancing diangkat pagi, ditengok, jangankan ikan, cacingnya pun hilang. Apakah marah kepada Allah? Ya Allah, mana cacingnya? Bukan begitu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar pulang ke rumah, minta kepada Allah. Ternyata Allah mau memberi engkau ikan masak, bukan ikan mentah. Tak lama datang tetangga sekolah jamaah bawa rantang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada tadi sedikit, tengok rumahnya ikan masak. Husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abri li. Berapa banyak orang yang sibuk cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Tak dapat. Tapi bertambah Allah SWT mengajarkan kita. Jadi kalian fokus saja belajar. Ini banyak orang sedang baca kitab unik, baca, baca, baca. Nanti aku jadi apa ya? Nanti aku makan apa ya? Dulu waktu engkau di perut ibumu, tahu bahwa makan apa? Berapa lama kau di dalam perut ibu? 9 bulan 10 hari tak tahu mau makan apa. Kalau tak makan kata Allah, ya kenapa di atas dunia ini kau ragu? Lau tawakkaltum alallah haqwa tawakkuli. Kalau kau tawakkal kepada Allah, sebenar-benar tawakkal. La razaqakum kama ruziqut khair. Maka Allah berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung diberi rezeki? Ya'udhu khimasan. Tarlu khimasan. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bi'anan. Pulang petang dalam keadaan perut berisi. Ada tak burung yang tak mau terbang di sarang? Pasti tanya, burung kenapa tak terbang? Ya kalau ada makanan, kalau enggak. Burung dari sejak zaman dulu berbekal cuma dua saja, paruh dengan ceker. Dan itulah membuat dia pergi. Ada seekor burung di atas pohon kurma, sayapnya patah, tapi badannya gemuk dan dia tetap makan. Lalu kemudian datanglah seorang ahli zuhud bernama Ibrahim bin Adham, menemui seorang ahli sufi yang duduk di gurun pasir. Ya sufi, ya, kenapa kau tidak mencari nafkah? Dibacakannya ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun binatang manusia makhluk melata di atas muka bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Kalau kau tidak percaya wahai Ibrahim bin Adham, tengok di atas pohon kurma itu ada burung yang patah sayap. Dari mana dia makan? Datang burung lain membawakan cacing, datang burung membawakan anak ikan, datang burung membawakan ular kecil dari laut. Maka dia tetap bisa makan. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Yang kau bacakan itu ayat, ayat itu benar. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tak mungkin salah. Tapi ingat, ada hadis berkata, yadul ulya khairum minal yadis. Tangan yang memberi lebih baik daripada penerima. Kenapa kau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap? Kenapa tidak memilih menjadi burung yang membawakan ikan? Kedua-duanya baik, tapi yang paling baik adalah kalian berusaha setelah dari daya tamat dari sini. Terserah mau usaha apa, ada yang bisnis, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi dokter spesialis, ada yang menjadi pilot, macam-macam. Saya insya Allah menerbangkan pesawat bisa turunnya tak bisa. Selain yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan cemas tentang masalah hidup. Ini orang banyak cemas, banyak takut, banyak ngeri. Apa yang dicemaskan? Tadi saya mulai ceramah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 lewat 30. Berarti saya sudah menghadap ke sana 45 menit. lama betul takdir buruk ini mengalami. Mohon maaf Abu, mohon maaf Abi, saya menghadap, saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 45 ke sana berarti 15 ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Ada kolam. Kolam bahasa Arabnya haud. Kata Nabi, waktu Nabi sedang tegak di atas mimbar, aku melihat haud telaga. Ternyata di bawah mimbar Nabi di Taman Raudhah itu telaga. Nanti kalian akan minum di telaga ini. Siapa yang minum la yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu, insyaallah. Kenapa sebagian mengaminkan sebagian ketawa? Ya Rasulullah, siapa yang minum di telaga itu nanti? Ikhwani, ikhwani. Kata sahabat, kami kah itu? La, antum ashabi, kalian sahabatku. Yang minum nanti di telaga itu kalian juga, tapi ada ikhwani. Siapa itu ikhwani? Saudaraku. Siapa itu? Amanu bi walam yarauni. Mereka beriman kepada aku padahal tak pernah menengok aku. Siapa itu? Kita lah yang tetap beriman kepada dia walaupun tak pernah melihat dia dengan mata kepala kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan ikhwani, insyaallah. Amin. Nah, Al-Qur'an dulu tidak ada seperti yang sekarang, saudaraku. Sekarang Al-Qur'an ditulis di kertas. Zaman Nabi tak ada kertas. Mana ada kertas? Kertas baru ada di Mesir. Diambil dari pelepah pohon tumbuh di Sungai Nil, disusun membujur melintang, dipres pakai tanah liat. Namanya kertas papirus. Tumbuh di tepi Sungai Nil. Ustaz Tengku, lupa pula nama. Fadil Rahmi, kakak kelas saya. Kami sama-sama di Mesir dulu. Adik-adik yang mau kuliah ke Mesir, hubungi Tengku Haji Fadil Rahmi Lekom. Ada Instagram. Saya gitu juga. Kami masing-masing sudah punya Instagram sekarang. Dan adik-adik yang mau belajar juga bisa. Ada namanya Halaqah Abimudi Instagram. Instagram Ustaz Somad Abdul Somad. Instagram Ustaz Tengku Fadil Rahmi. Tengku Fadil Rahmi Instagram. Pokoknya sekarang Ustaz-Ustaz milenial ini luar biasa menghadapi generasi anak muda. Ini teknologi canggih yang mesti kita pakai. Ustaz, saya tidak mau baca Quran yang ada di kertas. Karena zaman Nabi tidak ada kertas. Maka Quran di kertas itu bin'ah. Wa kullu bin'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Quran ditulis di tiga. Pelepah korma, tulang onta, batu yang tipis. Zaman Nabi SAW meninggal, Nabi Muhammad SAW tidak ada Quran ditulis di kertas. Maka ditugaskanlah sahabat untuk memerangi Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Salah satu surat yang dia buat surat fil. Wal fil, wa ma adraka mal fil, lahu zailun tawil. Bunyinya mirip macam Quran, tapi maknanya tak ada. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Tak bergizi. Inilah gara-gara Musailamah tak bisa baca kitab kuning. Maka diperangilah Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah. Meninggal 70 penghafal Al-Quran. 70 orang penghafal Al-Quran mati syahid. Lalu kemudian datanglah Umar menghadap Abu Bakar. Ya Sayyidana Abu Bakr As-Siddiq. Ya, itu 70 orang penghafal Quran sudah meninggal. Kalau Quran tidak kita bukukan, nanti Quran akan hilang. Bagaimana kalau kita tulis Quran dalam buku? Apa kata Abu Bakar? Aku tidak mau membukukan Quran karena Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah melakukan. Maka perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, minta wa kullu bin'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata Abu Bakar begitu. Kata Umar, ini kalau tidak kita lakukan, Quran di kepala orang nanti hilang. solusi dari anak muda. Karena kita sibuk. Dicarilah anak muda. Inilah pentingnya peran anak muda. Anak muda yang dipilih menjadi tim menyusun ketua Ubay bin Ka'ab, sekretaris Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah penulis surat Nabi dan penerjemah. Zaid bin Thabit itu kalau ada surat dari orang Yahudi yang menerjemah, translatornya. Makanya Zaid bin Thabit belajar bahasa asing. Ta'allamtuhu wa adaqtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi setengah bulan, 15 hari, 2 minggu cuma dia belajar bahasa Yahudi. Dia belajar bahasa Inggris berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris, naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Saudara yang dimuliakan Allah, sedangkan bahasa Yahudi boleh dipelajari, apalagi bahasa Inggris, silakan. Ada sebagian orang mengatakan jangan belajar bahasa Inggris, bahasa Inggris bahasa orang kafir. Jangan belajar bahasa Inggris bahasa orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Mudah saja membantahnya. Sedangkan bahasa Yahudi disuruh pelajari. Man arafa lughata qaumin amina makrahun. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat kaum tersebut. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Yahudi. Apalagi anak-anak pun cerdas. Sedangkan kitab kuning bisa kalian punya. Apalagi lah kitab putih. Bahasa Inggris kecil. Sedangkan bahasa Arab yang begitu tebal, nahu, sorab, balawah, ma'ani, bayan, bisa kalian cerna. Apalagi lah cuma 16 tenses, 14, sudah itu saja. Oleh sebab itu maka kuasai. Maka dilembutkan Allah hati Ubay bin Ka'ab, disusunlah Al-Quran. Bukan makna menyusun-menyusun suratnya, sudah tersusun di kepala sahabat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ada di kepala mereka, tapi belum dalam bentuk wujud tulisan. Itulah yang disebut dengan mushaf. Artinya apa? Islam tidak mengharamkan perkembangan. Sebelumnya Quran hanya di kepala, lalu kemudian ditulis, tapi tulisannya itu tidak ada titik komanya, tidak ada barisnya. Berkembang pada masa Khalil, berkembang pada masa Abu Aswad Ad-Du'ali, akhirnya sampai hari ini. Quran yang sebelumnya hanya di kepala, berkembang ada tulisan di kertas, berkembang menjadi tulisan pakai tinta, pakai pena, pakai cakar, pakai baris, berkembang sekarang Quran digital. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau kami baca Quran pakai Quran digital? Mubah. Begitu fatwa para ulama. Silakan, Ustaz, bagaimana kalau ada Quran digital dalam HP kami? Apakah HP itu boleh kami bawa masuk WC? Kalau dia sedang menyala, tak boleh. Tapi kalau sedang mati, off, boleh. Tapi Quran ada di dalam, kan sedang mati. Oh, tak boleh, Ustaz. Kamu nanya, aku mendebati. Iya, tapi Qurannya kan ada di dalam, Ustaz. Kalau sedang hidup ada tulisannya nampak, tak boleh. Tapi kalau sedang mati, boleh. Begitu kata para ulama kita. Oh, enggak bisa, Pak Ustaz, karena Quran tetap ada di dalam. Kalau begitu, kau kalau mau masuk WC, keluarkan otakmu. Karena di dalam kepalamu itu kan ada Quran. Kalau dia sedang menyala, tak boleh. Yang tak boleh itu dalam WC menyala aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sedang mati tidak apa-apa. Pakai akal. Apala taqilun. Apala tatafakkarun. Oleh sebab itu maka ada nas, ada akal. Maka kita tidak dilarang untuk mengambil perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Makanya ulama-ulama kita pakai. Mufti Mesir Syekh Hadi Jum'ah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, murid langsung dari Sayyid, dari ulama-ulama besar, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadari, tetap ada websitenya. Coba cari di internet. Syekh Hadi Jum'ah, Facebooknya ada. Kemudian Syekh Hadi Jum'ah, kitab-kitabnya ada. Sekarang tinggal download saja. Pertanyaan-pertanyaan tentang zaman sekarang, tentang masalah tawassul, tentang masalah baca Yasin, tentang masalah tarekat, tentang masalah tasawuf, download saja di websitenya. Apa namanya? Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. tinggal tulis al-bayan lima yushilul azhan enter download dapat. Saya kok tak dapat, kalau saya paket belum diisi. Apa hukumnya kita mengambil ilmu dari internet ini, Pak Ustaz? Karena ada mengatakan internet haram. Ya saluna ka'anil internet. Maka internet itu seperti pisau. Bagaimana hukum pisau? Pisau kalau dipakai untuk memotong ayam, memotong itik, memotong sapi, maka mendatangkan pahala. Tapi kalau dipotong untuk urat nadi, untuk leher, kita akan mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi kalau kami dengar ceramah Ustaz, lalu setelah kami dengar kami sampaikan, apa itu namanya Pak Ustaz? Wijadah. Bukan sama. Apa beda sama? Kalau sama langsung mendengar dari Syekh. Itu kata Imam Syafi'i. Ila qara'a 'alaika faqul haddatsana wa ila qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Langsung ke guru, langsung ke abi, langsung ke abu. Abu yang membacakan kitab. Maka nanti meriwayatkannya haddatsana abu. Saya tidak mendengar langsung Pak Ustaz. Muridnya membaca, kami dengar. Akhbarona. Itu beda haddatsana dengan akhbarona. Bagaimana kalau kami cuma baca buku Pak Ustaz? Wijadah namanya. Tapi jangan katakan kau bersanad. Nanti ketemu Ustaznya baru. Ajaztukum jami'an marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati ijazatan ammah. Aku ijazahkan semua ceramahku, semua hadis-hadis yang kuriwayatkan, semua buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 30 fatwa seputar Ramadan, 33 masalah Quran kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Jawabannya qabil. Aku terima ijazah. Jadi kalau kami sebelum berjumpa dengan Ustaz, namanya wijadah. Menemukan, sama macam orang baca kitab, menemukan. Masuk dalam turukut tahammul wal ada. Hanya saja kita tengok dulu gurunya. Apakah satu mazhab dengan kita? Apakah manhajnya al-sunnah wal jamaah? Ustaz Soman itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya apa? Syafi'i. Tasawufnya apa? Tarekat Naqsabandi. Lalu kemudian tasawuf ilmu akhlaknya dipakai apa? Al-Ghazali, Ihya'ul Muddin, Abu Thalib Al-Makki, Al-Qurub, Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Imam Al-Qusairi. Tak keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi Ustaz dulu belajar di Maroko. Ya, Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Guru-guru kami mazhabnya Maliki. Tapi mazhab Maliki tak pernah saya bawa ke Pekanbaru Riau. Mazhab Maliki itu gimana Pak Ustaz? Mazhab Maliki sholatnya tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Bismillahnya tidak pakai sir, tidak pakai jahat. Langsung Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau subuh kunutnya, kunutnya sebelum rukuk. Habis ayat langsung kunut. Inna a'tainaka al-kawthar wa salli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kurangnya tidak berbunyi. Lalu ruku. Allahu Akbar. Salahkah mazhab Maliki itu? Tidak salah. Kenapa? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil hadis dari Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Idza dzukira al-hadis, kalau sudah disebut hadis, maka Imam Malik adalah bintang-bintangnya ulama hadis. Imam Malik tidak salah. Tapi kalau saya bawa mazhab Maliki ke kampung saya di Pekanbaru Riau yang mayoritas mazhabnya Syafi'i, bisa menimbulkan fitnah. Subuh saya jadi imam di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Ibnu Abdillah kana pakai qiraat wash. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis baca ayat langsung baca qur'an, tak pakai suara. Langsung selesai salat, jamaah bukan istighfar, sesak. Jangan-jangan tak sampai salam. Begitu mendengar ISIS. Menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu tengok dulu gurunya siapa. Siapa pengajian yang kau dengar? Saya dengar pengajian Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Videonya banyak. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, orang bertarekat, murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak istifadah dari dia. Maka ketika kita amalkan yang dia sampaikan itu, wijadah. Saya belum jumpa dengan dia, Pak Ustaz. Nanti undang kemari. Yang pernah diundang ke Mudi Mesah oleh Abi Mudi, oleh Abu Mudi, diantaranya Al-Habib Ali Zainal Abidin. Adik-adik boleh istifadah, dengarkan baik. Namanya wijadah. Nanti kalau diundang dia sekali lagi, jumpa, minta ijazah. Maka dapat ijazah. Kalau kebetulan membaca kitab langsung mendengarkan, namanya sama. Kalau Habib Ali Zainal Abidin membaca, murid mendengar, haddatsana Al-Habib Ali Zainal Abidin. Kalau murid membaca, Habib mengangguk, maka bunyinya disebut dengan akhbarana Habib Umar bin Hafiz. Saya mendapat berita, dapat kabar husra, kabar gembira. Habib Umar bin Hafiz akan datang bulan Oktober 2019 ke Bumi Nangroe Aceh Darussalam. Amin. Sekarang videonya banyak di YouTube. Adik-adik dengar. Banyak dapat Instagram. Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut. Pendiri dan imam besar dalam Darul Mustafa. Dengar pengajiannya. Namanya wijadah. Nanti kebetulan dia datang, minta. Namanya ijazah. Yang tidak boleh itu mendengar ustaz di internet tapi dia tak ada di alam nyata. Siapa contohnya yang ada di internet tapi tak ada di Malaysia? Saya sudah bolak-balik ke Malaysia tapi dia tak ada. Udah 10 kali saya bolak-balik ke Malaysia, Upin tak ada, Ipin tak ada, Jirjit tak ada, Nene tak ada, Pang Saleh tak ada. Ternyata ini orang tak ada di alam nyata. Ini tak boleh. Saya yakin Bapak Ibu adik-adik pun malam ini ramai ini bukan mau mendengar pengajian saya. Pengajian saya banyak di internet. Mau menengok aja Ustaz Somad itu ada tak di alam nyata? Ternyata ada. Jadi manfaatkan teknologi ini. Baik mendengar mengambil pengajian, tapi yakinkan orang yang kita dengar ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kadang kita yang tak kuat ini terombang ambing. Di sana ada liberal, di sana ada sekuler, di sana ada khawarij, di sana ada murji'ah, di sana ada masyawiyah, di sana ada fitnah khalqul Quran, di sana ada mulhidun, macam-macam. Tapi kalau kalian sudah macam Abu, macam Adi, tonggak yang kuat, maka jangan khawatir, dengarkan saja itu. Tidak akan bergeming, kuat. Tapi jangan sampai macam orang memancing ikan. Bukan dia yang menarik ikan, dia dilarikan ikan. Rupanya ikan yang menarik ikan paus. Na'udzubillah. Oleh sebab itu manfaatkan ilmu teknologi canggih ini. Kalau kalian sudah menguasai kitab kuning, sudah matang akidahnya Asy'ari, hebat fikihnya Syafi'i, sudah masak nahwu sharaf di kepala, maka insya Allah internet selamat. Karena sudah selamat. Mencari buku-buku kitab kuning, tulis saja di Google itu. Munil Muhtaj, PDF, Enter, Download. Al-Hawi, Al-Kabir, Imam An-Nawawi, Imam Al-Mawardi, Enter, Download. Al-Ahkam, Al-Sulthaniyah, Imam Al-Mawardi, Download. Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami, Al-Saghir. Al-Mu'jam, Al-Kabir, Al-Mu'jam, Al-Saghir, Al-Mu'jam, Al-Awsat. Punya. Setelah download, download, buat satu folder, kitab kuning. Kau punya kitab kuning? Punya. Mana kitabnya? Di alam kuning. Al-ilmu fil laptop. Dulu orang kalau sudah muzakarah, zakarah yuzakiru muzakarah. Kalau cuma sendiri saja, zakarah. Engkau mengingatkan aku, engkau mengingatkan aku, aku mengingatkan engkau. Zakarah yuzakiru muzakarah. Ada kitab yang ku baca, engkau tak baca. Tapi banyak kitab yang kau baca, aku belum baca. Anda adalah apa yang anda baca. Dulu baca kitab, mesti sekarang baca kitab sambil tengok HP, karena kitab dalam bentuk PDF dibuka di HP, dibuka. Makanya kadang kita suruh-suruh ini anak muda dari tadi main Mobile Legend aja, dia main game online aja. Ustaz, saya baca kitab. Oh ya, mohon maaf, mohon maaf. Rupanya dia pun buka kitab itu tidak dekat. Tadi main game online juga. Saudara yang dimuliakan Allah, memanfaatkan ini sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan, sebagai mencari kitab. Saya banyak kitab-kitab yang dulu tak jumpa, sekarang malah jumpa di internet, tinggal tulis saja, dapat. Sebagiannya saya print, cetak, bagus. Nah, ini. Tapi juga tidak hanya sekedar mengambil, tapi juga bisa memberi. Kalian bisa memberi melalui internet. Bagaimana cara berdakwah melalui internet, Pak Ustaz? Sekarang tak bisa, karena gelap. Besok siang terang. Besok, ambil HP kalian, pakai tiang. Harga tiangnya 100 ribu. Kalau tak ada, ambil bambu atau rantai kayu, ikat-ikat kalian. Nah, letakkan di samping kolam tempat wudhu, letakkan. Nah, besok letakkan. Silapkan ujung jari. Hidupkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Perbandingan dunia dengan akhirat adalah celupkan ujung jari itu ke dalam kolam. Baik ke atas. Falyanzur bima yarji. Adapun air yang setetes ini inilah dunia. Sedangkan air dalam kolam ini inilah akhirat. Maka kalau dapat jangan sombong karena yang kau dapat cuma setetes. Kalau tak dapat jangan sedih karena yang tak dapat cuma setetes. Terima kasih. Like and share. Singkat. Kalau Instagramnya lebih dari 1 menit. Ini berapa? Sekarang kita tes. Jam saya tak pula ada menit. Saya sebetulnya cuma mau nengok jam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, perbandingan dunia dengan akhirat. Celupkan ujung jarimu ke dalam kolam. Angkat ke atas. Lihat apa yang menetes. Kalau dapat setetes, jangan sombong. Karena dunia hanya setetes. Tapi kalau tidak dapat, jangan sedih, jangan stres, jangan depresi. Karena yang tidak dapat itu hanya setetes. Adapun akhirat, inilah kolam yang punya. Berarti kan? Like and share. Insya Allah. Besok pagi buat, sore tengok. Sudah berapa like? Kok tak ada? Rupanya tak masuk, salah pencet. Ayyadi Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Malam ini saya menyampaikan unek-unek pikiran di hadapan adik-adik, saudaraku. Yang mendengar ramai, tapi yang menyaksikan melalui internet lebih ramai lagi. Ustaz tahu dari mana direkam? Itu kamera. Mohon maaf kameramen, malam ini agak susah dari di sana. Sekarang pindah di sana. Saudara yang dimuliakan Allah, maka memanfaatkan internet ini, jangan sampai dia memotong kita, tapi kitalah yang memotong dia. Jangan sampai HP itu mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur dia. Kapan kita menggunakannya untuk ilmu, kapan kita membuatnya untuk tontonan, kapan dia menjadikan tuntunan. Jadikanlah tontonan menjadi tuntunan. Dulu orang mendengar pengajian di mana? Di masjid, di surau, di langgar, di musholah. Sekarang orang bisa mengenal. Saya dulu tidak terlalu tertarik dengan YouTube, dengan MP3. Sampai akhirnya ketika berjumpa dengan orang di lampu merah, dia buka kaca mobilnya, saya dengar suara saya di mobilnya. Lalu dia senyum, Ustaz, ini suara Ustaz di dalam. Dari mana kamu dapat? Saya rekam kemarin waktu ceramah Ustaz. Oh, ternyata banyak orang mengaji tapi tak mau ke masjid. Makanya jamaah ini bagi ring. Jamaah ini pakai ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 VIP, very very important person. Ring 2 VIP, ring 3 kelas ekonomi. Ini ring 1. Ini memang orang-orang yang sudah berkualitas, hidayah, menuntut ilmu, baca kitab kuning. Ini ring 1. Tapi ada ring 2. Nah, ini yang di Tanah Lapang, Majelis Taklim, di hotel-hotel. Tapi ada ring 3. Inilah anak-anak muda, anak-anak gaul, anak-anak geng motor, anak-anak skateboard, anak-anak metal. Ini siapa yang menyentuh mereka? Bagaimana menyentuh mereka? Tak mungkin kita datang. Saya pulang tengah malam, lewat jembatan. Anak muda, anak lajang sedang duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Tak mungkin saya turun ke jembatan. Assalamualaikum. Sudah dicampakkan dengan sungai. Bagaimana mendakwahi mereka? Dengan internet. Gunakan manfaat. Orang barat itu sekarang sudah pusing, bingung melihat kita. Mereka membuat Instagram supaya kita membuka-buka aurat. Ternyata Instagram dipakai untuk berdakwah. Mereka membuat YouTube supaya kita menonton yang tidak baik. Ternyata orang nonton YouTube mencari cara. Mereka buat yang namanya grup WhatsApp supaya kita bertukar-tukar yang tak baik. Ternyata kita malah bertukar video kebaikan. Watawasaw bil haq, watawasaw bis shabr. Grup-grup isinya, grup menuntut ilmu. Makanya orang barat itu sudah stres. Waduh, bingung gimana merusak umat Islam ini. Mereka ingin merusak anak muda supaya jauh dari ustaz. Sekarang malah anak muda dengan ustaz. Saya sedang makan. Saya makan di rumah makan pinggir jalan, saya tengok ada anak muda, rambutnya anak fak, macam durian. Patunya banyak, celananya sobek-sobek. Macam Valentino Rossi terlalu ngebut. Pas saya makan, dia tengok saya. Saya sedang makan, dia tengok lagi. Saya makan, saya pun takut, dia jangan LGBT ini. Tak lama dia mendekati saya, dia dekatinya, Ustaz Somadnya. Kamu kenal dari mana? Saya selalu nonton Ustaz di Instagram. Oh. Instagram yang mana? Itu yang followernya 6,4 juta. Artinya apa? Kita manfaatkan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Telegram, Kilogram sebagai dakwah. Udu ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama bil hikmah. Ada mungkin adik-adik yang model kata-katanya santun. Ustaz Somad, kalau saya kalau nonton video Ustaz itu kata-katanya kasar sekali, keras. Yang lembut lah Pak Ustaz. Mungkin ada caranya lembut. Ya maaf, banyak kita bersama. Kenapa pun yang terjadi, kita sabar kepada Allah. Ada segmennya masing-masing. Ada mungkin caranya macam-macam. Oleh sebab itu, kita punya kepribadian masing-masing. Saya dulu pernah mencoba mengcopy ceramah Ustaz yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana keadaan jamaah? Saya coba seperti itu semua jemaah. Kan adik-adik tak bisa juga tiru Ustaz Somad. Kalian akan punya style sendiri insyaallah. Insyaallah dengan berjalannya waktu jam terbang kalian akan coba. Ustaz, saya nampaknya di dunia ceramah ini tak bisa Pak Ustaz. Saya mau dunia yang lain. Silakan. Maksudnya pindah ke dunia jinhan itu aja. Saya mau dunia bisnis, silakan kau mau bisnis, entrepreneur, bangkitkan. Saya mau masuk tentara, Pak Ustaz, silakan. Saya mau jadi anggota dewan, Pak Ustaz, silakan. Tapi yang jelas semua ini hanya jalan. Mau jadi tentara, polisi, jalan. Mau jadi bisnismen, jalan. Mau jadi dokter spesialis, jalan. Itu hanya jalan. Yang dicari adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nanti kalian setelah selesai menjadi bisnismen, menjadi wanita karir, menjadi orang yang berhasil di luar, balik lagi membangun daya, wakafkan satu lokal, bangunkan, selesaikan pembangunan masjid. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari jam 9 jam 10 kurang 15, sekarang pas jam 11. Berarti kita sudah bersama selama 75 menit. Apa namanya? Kultum. Kuliah 75 menit. Tadi saya menduga ini paling-paling saya bisa bicara 30 menit aja. Di depan Abu, di depan Abi, ada segan, ada rasa sungkan. Tapi rupanya mereka menganggap saya sebagai anak-anak mereka. Maka saya kemari bukan berceramah. Ini hanyalah tukar pikiran. Saya ingin membangkitkan semangat. Gimana kami mau semangat? Ustaz aja tak semangat. Mohon maaf saya kalau disuruh ceramah di dayangnya memang kurang pede. Selama tadi ada saya suruh, hari-hari, kalian harus saling belajar, kalian harus selamat. Tak ada kan? Kenapa tak begitu? Karena saya tak tamat. Kalau saya suruh kalian tamat, itu namanya kamu ramak dan indah. Antak bulu mana tak halun. Maka saya cerita aja. Jadi kalau ada yang nanya, apa yang diceramakan sholat? Tak ada, cerita-cerita aja. Penyesalan datang belakangan. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Dulu di dayah main-main, dulu di dayah tak serius, dulu dayah tak belajar. Setelah tamat, ikut tes ke Mesir. Ikutlah saya tes ke Mesir tahun 1998. Lulus muda. Entah mereka salah periksa, Allah wa'alaikum. Rangka berangkatlah dari Cengkareng, Jakarta, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Bukan main keren, Royal Jordan Airlines. Tahu kenapa saya naik itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Amman, ibu kota Yordan, transit 6 jam. Habis itu lanjut lagi ke Cairo. Sampai di Cairo, tertulis di pintu airport. Ihbitu misra fa'inna lakum masa'alkum. Di tempat lain biasa tulisannya ahlan wa sahlan. Sama macam di daya Darul Huda tertulis ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Abdul Somad datang dianggap sebagai keluarga, semua urusannya mudah. Tapi di Mesir tak itu tulisannya. Ihbitu misra fa'inna lakum masa'alkum. Turunlah kamu ke Mesir, di Mesir semuanya ada, dari mulai Fir'aun sampai Musa. Makanya jangan heran yang balik dari Mesir itu dua gendang, kalau tak jadi Musa jadi Fir'aun. Alhamdulillah, Tengku Haji Fadil Rahmi Musa, Abdul Somad juga Musa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Mesir melihat piramid. Oh, dulu melihat piramid di TV sekarang langsung luar biasa. Lalu kemudian melihat Sungai Nil, di sinilah dulu Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya karena takut disembelih Firaun. Masya Allah, foto-foto segala macam, habis itu masuk ke kelas. Sampai di kelas barulah menyesal. Kitabnya bahasa Arab, ngomongnya ngomong Arab, yang bicara orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mulai suatu saat yang tidak terkenal dengan Allah yang berasal dari Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi. Coba dulu kalau di pesantren daya rajin belajar. Coba kalau dulu serius. Apa mau dikata? Itu maka tinggal saya cuma LC di Al-Azhar. Coba tengok anak-anak Aceh yang tamat dari daya. Ada Ustaz Amri, Doktor Amri. Ada Ustaz Awalul Zikri dari Langsa, Doktor Awalul Zikri. Itu Ketua MPU Aceh, Doktor Muslim Ibrahim, Profesor Wahgan. Dulu anak dari Buya Muhammad Wali, Syekh Muhyiddin Wali, Doktor Almarhum, Profesor Doktor dari Al-Azhar, usul fikih. Begitu mereka. Tapi yang Ustaz Somad tak selesai, LC pulang. LC, lagi cemas. LC dari Mesir, MA dari Maroko, pulang ke Pekanbaru. LC, MA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Apa yang pesan bisa diambil dari Ustaz Somad? Serius belajar, tamatkan bidayah, matangkan kitab muring, ambil barokah dari Tuan Guru. Setelah itu nanti kalian terbang sejauh mata memandang, tapi ingat, dari petang kalian akan tetap pulang ke sarang. Yunziru qawmahum walaulana faramin kulli firqatin minhum ta'ibatun. Jangan semuanya pergi berperang, mesti ada beberapa orang. Liyatafaqahu fiddin, hendaklah mereka mendalami agama. Waliyunziru qaumahum, mereka pulang ke kampung halaman memberikan pencerahan. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan orang Nangro Aceh Darussalam menjadi takut kepada Allah. Amin. Bayangkan, apakah berpikir dulu oleh Abu Ubi Samalana akan ada santri-santri yang membuka dayah? Dayah satu, dayah dua, dayah tiga, dayah, dayah. Begitu juga dengan adik-adikku sekarang. Nanti kalian pulang ke kampung halaman akan dibuka lagi dayah setiap desa. Kita buatkan program satu desa, satu dayah. Setuju? Sehingga desa itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz enak aja ngomong dayah. Nanti kalau kami tamat dayah, uangnya dari mana? Pulang kalian, mereka kan menyantai. Kalian carilah anak-anak gadis yang bapaknya udah tua. Pak, al-adulukum ala tijaratin tujikum min adzab alim. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi gimana caranya, nak? Wakafkan tanah itu, surga bagi. itu yang akan kekal abadi. Aku tepu kau mendengar tausiah punak, jangankan sawah, ambil sama-sama isinya. Itu dia. Maka kalian bangkitkan semangatnya dari sekarang, percaya diri, tapi jangan lupa semuanya berserah kepada Allah. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, tawakkal Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya optimis bagaimanapun Indonesia ke depan, yang menjadi tonggak contoh model adalah Nanggro Aceh Darussalam. Amin. Jangan makan riba, jangan makan riba. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Di mana Pak Ustaz? Tak usah dengan pergi jauh-jauh. Studi banding ke Aceh, Bank Aceh. Kalian yang membuatkan dinas, dinas pendapatan daerah ada, dinas sosial ada, dinas pemakaman ada, dinas syariah tak ada. Buat dinas syariah. Mana contohnya? Aceh. Dinas daya, dinas olahraga ada, main sepak bola walaupun tak pernah menang, kelahi aja. Dinas pesantren mana? Tunjukkan kabupaten yang ada dinas pesantren. Tidak ada. Tapi di Aceh ada dinas daya. Polisi yang menangkap STNK BPKB helm tak pakai. Ada. Tapi polisi yang mengurus masalah syariah. Solat Jumat berkumandang azan, orang masih buka toko main-main. Siapa yang menangkap? Polisi syariah. Di mana ada polisi syariah? Aceh. Wilayah Hesbah. Dulu zaman kerajaan Aceh menjadi tonggak zaman Sultan Malikul Saleh, zaman Sultan Iskandar Muda. Setelah Indonesia merdeka, setelah zaman otonomi daerah, otonomi khusus, Aceh masih tetap menjadi serambi Mekah. Takbir. Dengan syarat dan ketentuan berikut. Abdul Somad hidupnya tak lama lagi. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal 2040. Saya lahir 1977. Sekarang umur sudah 42. Walaupun kelihatannya macam 22. Kalau Abdul Somad nanti banyak orang ngasih tahu saya, Ustaz Somad, Ustaz ceramahnya jangan banyak-banyak betul, banyak-banyak istirahat. Kami tengok Ustaz nampaknya udah tak lama lagi. Aku tak pernah takut mati. Mati satu Abdul Somad, 1000 Abdul Somad dari Aceh akan menggantikan Abdul Somad. Lewat lagi dari Abdul Somad. Abdul Somad tak selesai pesantren. Anak-anak daya, matang kitab kuning di kepalanya. Berani dia berkata benar, mereka akan menyampaikan kebenaran. Apa yang ditakutkan? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat, terus gunakan teknologi canggih, belajar kepada guru, siapapun yang datang ke Aceh nanti datang minta ijazah kepada mereka, amalkan ilmu mereka. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kau takwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan engkau ilmu. Man amila bima ya'lam, siapa yang mengamalkan ilmunya, alamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan dia ilmu yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Sekarang waktu ila waqi'in su'ahibli, aku melapor kepada Imam Waqi, hafalanku error. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi, tinggalkan perbuatan maksiat. Lianna al-ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lina'asi, karena cahaya tidak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Di sini kalian anak-anakku, adik-adikku terjaga. Di sini jangankan melihat perempuan, maaf, tidak menutup aurat, tidak ada yang merusak hafalan kalian, hafalan matan kalian, hafalan ajrumiyah kalian, hafalan kawakibud duriyah kalian, hafalan ibnu akil kalian, tidak ada rusak. Kenapa? Karena kalian tak ada melihat yang haram-haram di sini. Perempuan di sini matanya saja yang terlihat. Tapi kalian pergi keluar sana maksiat. Ustaz Somad depannya betul hilang. Kenapa? Asal naik pesawat hilang 2 juz. Kecuali pesawat ke Aceh. Karena pramugari yang ke Aceh pakai rok panjang dan menutup aurat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat DPR yang pro kepada perda syariah kanun, maka insya Allah bisa diterapkan syariah Islam melalui negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin. neraka yang diberikan Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekarang menunjukkan pukul 11:15, maka 90 menit kita sudah bersama. Sama baginya, kesana 45, kesana 45. Adil kan? Adapun yang perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki inilah yang akan menyampaikan kepada yang perempuan-perempuan nanti. Mudah-mudahan sampai saatnya kalian yang soleh-soleh akan menyampaikannya kepada yang soleha-soleha. Adinda, ada yang ingin disampaikan padamu. Apa itu? Intisari ceramah Ustaz Somad kemarin. Coba abang dengarkan, tapi setelah menikah nantinya. Coba abang sampaikan yang disampaikan Ustaz Somad. Sebentar ya, ini MP3-nya. Kalau itu aku udah lama dengar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah, insyaAllah. على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين